Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول ربنا جل وعلا في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji, sanjungan, tahmid dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segenap nikmat, nikmat yang tiada terbilang jumlahnya, nikmat yang tiada batas dan tiada tepinya. Nikmat yang tidak akan mungkin bisa kita tentukan berapakah jumlahnya. Nikmat yang sebagian besarnya kita lupakan dan kita lalaikan. Ikhwatillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, benar apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farar. Ada dua jenis nikmat yang disebutkan secara khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara sekian banyak nikmat yang Allah berikan dan curahkan untuk kita. Hal ini menunjukkan bahwa dua bentuk nikmat ini memiliki kedudukan yang khusus dan berbeda. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dua nikmat tersebut maghbunun fihima katsirun minan nas. Kebanyakan orang lalai dan melupakannya. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sihhatu wal farag, kesehatan dan kesempatan. Dua nikmat ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, akan terasa berarti dan penuh nilai ketika telah hilang dari tangan kita. Tetapi pada saat seorang hamba berada dalam kesehatan yang baik, dalam puncak-puncak kekuatan fisiknya, demikian juga ketika dia memiliki kesempatan yang besar, waktu luang, kesempatan yang senggang, demikian juga saat-saat yang kosong, seolah-olah kesehatan dan kesempatan itu tidak begitu bernilai. Tetapi ketika dia bandingkan dengan orang-orang lain yang Allah uji kesehatannya dengan berbagai macam penyakit, demikian juga ketika dia mau membandingkan dan mempertimbangkan keadaan saudara-saudaranya yang lain yang tidak memiliki kesempatan seperti yang kita punya, barulah dia akan benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesehatan itu adalah sesuatu yang berharga. Maka kita harus selalu berusaha untuk mendorong dan mengkondisikan diri tetap dalam koridor syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang teori bersyukur, demikian juga mengungkapkan dan mendorongnya agar selalu muncul dan tumbuh di dalam hati kita, memang perkara yang mudah. Kita berbicara tentang ayat, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan masing-masing kita insya Allah memiliki kemampuan untuk sekedar berbicara tentang nikmat kesehatan ini. Akan tetapi ada satu amalan yang cukup menarik yang sebagian salaf kita sering mengerjakannya. Satu aktivitas yang barangkali seumur hidup belum pernah kita lakukan. Tetapi setelahnya kita berusaha untuk mencoba sekali, dua kali. Ada sensasi yang berbeda ketika kita mau melaksanakan satu bentuk aktivitas dan amalan ini, terkait dengan usaha dan upaya kita agar benar-benar sempurna di dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih khususnya tentang kesehatan ini. Sebagian ulama kita, ikhwati billah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, mereka memiliki dan memilih beberapa momen dan beberapa kesempatan yang khusus untuk mengunjungi orang-orang yang sakit, yang sedang terbaring di rumah sakit. Kalau itu adalah saudara, tetangga, dan keluarga kita, mungkin kita pernah melakukan dan mengamalkannya. Tetapi sebagian ulama kita, mereka datang ke rumah sakit menjenguk kaum muslimin yang sedang terbaring sakit, terbujur, tidak mampu berbuat apa-apa. Mereka menjenguk, yang dijenguk adalah orang-orang yang sama sekali tidak memiliki hubungan kekerabatan. Bukan sahabat, bukan temannya, bukan tetangganya. Hal ini seperti diceritakan di dalam biografi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau memiliki kebiasaan untuk mengunjungi orang-orang yang sedang terbaring sakit. Nah, rahimahullah. Bukan sanak kadangnya, bukan tetangganya, bukan sahabatnya. Orang yang sama sekali tidak pernah ada perkenalan sebelumnya. Nah, maka mengapa beliau lakukan ini rahimahullah? Tentu yang pertama karena ingin mengamalkan perintah Nabi Muhammad SAW, menjenguk dan memperhatikan orang yang sakit. Nah, demikian juga lebih dari itu agar lebih mampu terdorong bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melihat dan menyaksikan secara langsung ikhwati kita yang dimuliakan dan dirahmati Allah, saudara-saudara kita yang sedang terbaring sakit. Kemudian kita membayangkan seandainya kita lah yang menjadi penggantinya. Apabila kita yang dirawat ditusukkan jarum infus, buang air kecil dan buang air besar begitu susahnya. Yang harus dipasangkan kateter di sana karena tidak mampu berjalan menuju kamar mandi dan toilet. Makan yang semuanya serba tidak enak dan tidak nyaman. Padahal makanan diatur 3 kali sehari dan semalam dengan menu yang berbeda. Dengan pilihan menu yang ketika saat kita sehat itu menjadi keinginan dan cita-cita kita makan seperti itu. Tetapi makanan yang enak, menu yang berbeda dan bervariatif justru tidak kita sentuh. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga pendidikan yang seperti ini kadang-kadang perlu kita terapkan kepada anak-anak kita. Perlu kita terapkan kepada santri-santri kita. Suatu saat kegiatan apa anak, kegiatan santri misalnya, diajak menuju rumah sakit. Tidak perlu rame-rame dibagi per kelas. Yang seperti ini pernah kita lakukan juga di ma'ad kita di Solo. Satu mobil diajak dari rumah sakit. Tentu sebelumnya kita melobi. Yang kami sudah bawa anak-anak banyak, ternyata sama satpamnya diusir. Nanti mengganggu rame. Tetapi kita lobi baik-baik, layankan surat kepada pimpinan dan direksi rumah sakit. Kepada pimpinan dan direksi rumah sakit, kita sampaikan ini kegiatan rutin anak-anak. Dibawa dengan 2-3 pembimbing dan pengawas. Sebelumnya diberikan briefing terlebih dahulu, diajarkan adab-adabnya seperti apa, dengan membawa bingkisan, hadiah, untuk dibagi-bagikan kepada pasien-pasien yang sedang sakit. Betapa sumringah, bahagia dan gembira orang-orang yang sedang terbaring sakit itu, datang anak-anak, sambil memberikan hadiah. Mungkin yang sedang terbaring sakit itu lebih kaya dan lebih mampu, tetapi kan rasanya berbeda. Ketika datang anak-anak santri menggunakan jubah, pakai kopiah, bawa barang mendoakan, semoga cepat sembuh pak, semoga cepat sembuh kek, karena sudah kakek-kakek yang sakit. Kemudian orientasi ini, apa namanya, ruang jenazah, ini ruang mayat, ditunjukkan secara langsung ini. Orang-orang yang terbaring karena kecelakaan, waliyahudillah nasallallahu alaihi wasallam atau alaziyah, diterangkan oleh pengawas dan mengajarnya, ini hasil, tetapi tentunya tidak di hadapan pasien, tersinggung nanti pasiennya. Dan begitu. Ini waktu dan kondisi tempat selesai keluar dari kamar, dikumpulkan, diberikan pendidikan begitu. Itulah hasil. Karena tidak memperhatikan aturan dan tata tertib di dalam berlalu lintas. Akibatnya seperti itu. Karena kita apabila dengan secara maksimal dan berusaha dengan sekuat tenaga untuk mematuhi rambu-rambu dan aturan lalu lintas, insya Allah keselamatan yang akan kita rasakan. Itu akibatnya. Maka kalian sebagai anak-anak, apalagi yang anak-anak tanggung nanti yang mulai memasuki usia puber, pengennya kan naik motor kan gitu. Itu terjadi di mana-mana. Anak-anak salafiyin inginnya naik motor, kalau bahkan bisa nyetir mobil, padahal belum punya SIM, mencapai usia baligh pun tidak. Nah, orang tua pun kesempatan nyuruh anaknya, kamu belajar naik motor saja, kamu sudah bisa nih, mau 13 tahun 12 tahun kasih motor, ya anak teman. Nah, pendidikan seperti itu diberikan. Keluar dari ruangan ini, ditunjukkan. Ini pelajaran yang bisa diambil. Ya sekali-sekali lah, bukan tiap bulan sekali. Tetapi dalam satu kurikulum, dalam satu tahun ajaran baru, misalnya sekali diajak. agar membantu mereka menyaksikan secara langsung tentang orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kesehatan dan kekuatan fisik mereka. Sekali waktu juga kadang-kadang bolehlah kita ajak anak murid kita, adik kita, untuk mengunjungi lembaga-lembaga yang secara khusus menampung dan merawat anak-anak penyandang cacat. Kadang-kadang perlu seperti itu. Nah, tentu kita tidak sembarangan memilih lembaga mana yang akan kita kunjungi. Nah, lembaga-lembaga yang kita lihat baik, bagus, bisa bekerja sama, dengan syarat-syarat yang tidak melanggar syariat, di situ kita sampaikan. Nah, kita ajak mereka melihat anak-anak yang buta menggunakan huruf dan alat braille begini, berjalan dengan tongkatnya, atau mereka yang lumpuh kakinya sehingga harus berjalan dengan kursi roda dan alat bantu tongkat dan semisalnya, atau anak-anak yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan tangannya yang buntung patah sehingga makan pun harus disuapkan, minum pun demikian, buang air kecil, buang air besar harus dicebokkan. Atau kita tunjukkan dan kita saksikan kepada mereka anak-anak yang tidak mampu berbicara dengan lancar. Ternyata pelajaran itu bukan hanya berharga untuk anak-anak dan santri kita. Pelajaran seperti itu ternyata pun berharga untuk kita juga. Nah, anak-anak yang tidak mampu berucap dengan lancar, yang tidak bisa mengungkapkan apa keinginan dan isi hatinya kepada orang tuanya. Bahkan ada di antara mereka anak-anak yang Allah uji dengan ketidakmampuan mengucapkan huruf vokal saja tidak bisa. Mengucapkan A, I, U, E, O. Ada di antara mereka yang tidak mampu. Cuma H, H. Tunjukkan mungkin, memberikan isyarat. Yang belum tentu semua orang bisa memahami apa arti isyarat yang dia tunjukkan itu. Bahkan orang tuanya pun kadang-kadang memikirkan, maksudnya apa? Ini, H. Seperti ini, H. Berkata jelah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini pendidikan secara langsung. Tentunya untuk kita insya Allah bermanfaat, apalagi untuk anak-anak kita. Ketika sampai di rumah kita sampaikan apa, coba kamu bayangkan nak. Nah, meskipun anak itu masih kecil, belum bisa diajak berdiskusi dan berbicara secara nalar, tetapi kan tidak sudah tertancap di dalam memori si anak itu. Ternyata menjadi anak-anak cacat seperti mereka itu sulit. Sehingga saya harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak, coba bayangkan, kalau kamu seperti mereka, tidak mampu melihat, tidak mampu memandang, coba bayangkan. Sekarang Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat untukmu bisa melihat, mampu membaca, maka janganlah engkau malas membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, membaca hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah nak tadi. Ada di antara mereka yang makan dan minum pun harus disuapkan karena tidak punya jari, tidak punya tangan. Maka kamu yang Allah beri nikmat memiliki tangan dan jari jemari, jangan malas untuk menulis, mencatat apa yang disampaikan oleh guru dan ustaz serta ustazahmu. Tulislah dengan rapi. Bantulah orang tuamu dengan tangan yang engkau punya. Cobalah lihat tadi anak-anak. Rasa cinta dari orang tua kandungnya. Dia tidak mengenal siapa ayahnya, dia tidak mengenal siapa ibunya, dia tidak mengenal siapa kakek dan keluarganya. Maka dalam kisah yang saya bawakan tadi, anak tersebut dibawa oleh salah seorang pengurus, ke dalam ruangan tersebut, lihat mereka. Sebelumnya telah diberikan sebuah pengarahan mukaddimah, kita akan datang ke sebuah lembaga yang begini dan begitu, dibawa masuk, lihat kehidupan mereka. Mereka tidak mengenal ayahnya, tidak mengenal ibunya. Nasallahu assalamatu alaikum. Ketika mereka sudah dewasa, diberi keahlian, kemampuan, dan keterampilan, baru setelah dipandang mereka perlu, kemudian disalurkan, alhamdulillah, program dan perhatian dari pemerintah. Setelah semua diajak keliling, baru ditanamkan nilai-nilai yang ingin disampaikan. Maka kamu sebagai anak bersyukurlah. Sampai sekarang kamu masih punya orang tua. Kamu tahu kan siapa ayahmu. Kamu bisa bertemu dan berkomunikasi secara langsung dengan ibumu, dengan umimu. Apakah lalu engkau ingin mengecewakan abimu, mengecewakan umimu, yang sudah bersusah payah mengusahakan agar engkau dapat diterima dan belajar di pondok ini? Nah, apakah engkau pernah membayangkan dirimu seperti mereka? Nah, hidup tanpa cinta dan kasih sayang secara langsung dari orang tua kandung. Nah, nilai-nilai seperti itu sudah ditanamkan. Membekas, alhamdulillah. Membutuhkan waktu setengah jam, satu jam, keluar oleh pengurus, diajak lagi, belum selesai. Diajak lagi ke ruas-ruas dan protokol jalan yang di sana banyak pengemis dan pengamen. Anak-anak kecil yang bajunya tidak lagi layak dipakai, tidak menggunakan alas standar, alas kaki, rambutnya yang tidak rapi, kotor. Mereka juga sana kemari meminta-minta. Coba bayangkan, kamu tahu seperti mereka. Ternyata itu membekas, alhamdulillah, ada perubahan. Setelah itu dia menjadi santri yang baik, santri yang rajin. Tentu setelah itu tetap diteruskan dengan program-program yang berikutnya, nasihat, pernikahan, alhamdulillah. Sekali yang dimulakan di atas Allah, yang ingin Anda sampaikan kepada antum semua, bahwa pendidikan secara langsung, tarbiyah, musyahadah, dengan menyaksikan, bahkan terjun di situ dengan melihat secara langsung, itu akan memiliki kesan yang berbeda. Ketika kita hanya di dalam kelas, di dalam masjid, anak-anak dan santri-santri kita kumpulkan misalnya, nah, ini harus bersyukur kepada Allah, bagaimana? Alhamdulillah. Ada juga cara lain yang ditempuh oleh salah seorang dari kalangan ikhwan sendiri. Punya anak laki-laki dua, manjanya bukan main. Anak laki-laki, manjanya bukan main. Makan harus makanan yang mahal. Kalau makanan yang biasa-biasa nggak mau. Harus ini, harus itu. Dimanja oleh kedua orang tuanya. Ketika orang tuanya telah tersadar bahwa pendidikan seperti itu salah dan tidak benar, sulit untuk mereka mengulang kembali. Karena telah menjadi watak dan kebiasaan kedua anak laki-lakinya. Nasihat juga gak bisa berlaku segala macam. Akhirnya apa yang dia lakukan? Anak laki-lakinya dibawa ke perumahan-perumahan kumuh di bawah jembatan-jembatan besar ini. Diajak berjalan kaki di antara sampah-sampah. di antara lorong dan gang-gang yang dipenuhi dengan rumah-rumah yang tidak beraturan, lalat, bau busuk menyengat. Dibawa lihat mereka kehidupannya lebih menyedihkan daripada kehidupan kita. Saksikan, perhatikan. Banyak di antara mereka yang sehari pun belum tentu bisa makan. Sehari pun mereka bisa makan, makanan dari mana? Yang mereka ambil dan kais dari tong-tong sampah. Makanan-makanan bekas dari restoran dan rumah makan. Masih anak kecil, alhamdulillah. Ternyata berkesan di dalam hati. Pulang ke rumah, sudah tidak pernah meminta lagi. Kentucky Fried Chicken. Pizza Hut. Sudah tidak pernah lagi, alhamdulillah. Sekarang, mau makan apa? Makan apa, Mas? Terserah lah. Sudah sekarang apa-apa mau. Alhamdulillah. Tetapi inilah yang dimuliakan dari rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Memang benar konsep yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Kata Rasulullah SAW di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ini. Perhatikan dan lihatlah orang yang tingkatannya di bawah kalian. Jangan lihat dan memperhatikan orang yang tingkatannya di atas kalian. Fa innahu ajdaru an la tazdaru nikmatallahi 'alaikum. Karena dengan cara dan sikap seperti itu, kalian akan terbantu dan lebih mudah untuk tidak meremehkan nikmat yang Allah curahkan kepada kalian. Kalau kita melihat yang di atas, tidak akan pernah berhenti. Seorang istri misalnya, bah, itu umur bulan, sudah punya kulkas baru, kita nggak punya. Jadi akhirnya kadang-kadang sayuran busuk, buah-buahan juga nggak bisa beli ikan, kemudian disimpan selama 2-3 hari mau beli kulkas. Akhirnya memaksakan diri. Memaksakan diri cari utangan sana, utangan sini. Beli kulkas. Dikit-dikit bah. Padahal kalau kita melihat yang di bawah kita, kita akan bersyukur, benar-benar bersyukur. Ternyata alhamdulillah masih banyak di antara saudara-saudara kita yang kesulitan untuk makan sehari sampai 2-3 kali pun kadang di antara mereka masih ada yang sulit. Kerja mungkin gaji pas-pasan, mepet, ngepres. Tapi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih memiliki pekerjaan. Karena berapa banyak pengangguran. Bahkan yang merasakan pengangguran pun bukan hanya mereka yang tidak lulus sekolah dan tidak lulus kuliah. Yang pengangguran justru dari kalangan orang-orang terpelajar yang memiliki gelar dan titel S1, S2. Tetapi ternyata kemudian menjadi seorang penganggur. Tentu dengan melihat keadaan dan kondisi orang-orang yang ada tingkatannya di bawah kita, kita akan semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti bila yang dimuliakan dari rahmat Allah, itu tadi cabang dari pembahasan tentang nikmat kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan curahkan untuk kita. Demikian juga nikmat kesempatan. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kesempatan pun sesuatu yang begitu berharga untuk kita. Kesempatan waktu luang. Seperti kalangan kaum muslimin yang ingin sekali duduk bermajlis merasakan nikmat dan lezatnya ilmu yang disampaikan, tidak sedikit merasakan mendengarkan secara langsung sejuknya ayat-ayat Al-Quran dan sejuknya hadis-hadis Nabi Muhammad SAW serta nasihat-nasihat siraman rohani dari para ulama kita. Tetapi ternyata tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama seperti yang kita miliki saat ini. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang berlalu selalu penuh dengan arti. Masa yang berjalan selalu memberikan manfaat untuk kita. Setiap saat tidak semakin baik daripada saat sebelumnya. Hari ini harus lebih baik daripada hari yang kemarin. Tahun depan pun demikian harus lebih baik daripada tahun-tahun ini. Sehingga seorang muslim tentunya memiliki target-target dan rencana yang terukur. Apalagi kita salafiyin, ahlussunnah wal jamaah. As-salafiyin, ahlussunnah wal jamaah harus lebih memiliki target dan rencana-rencana yang terukur. Jangan sampai menjadi seorang salafi yang setiap tahun, dari tahun pertama sampai tahun ke-7, sampai tahun ke-5, tahun ke-8, tahun ke-9, ternyata kemampuan ilmiahnya tidak bertingkat dan tidak naik. Dari dulu ya seperti itu terus. Jangan. Tetapi perlu kita membuat target. Tahun ini membaca Al-Quran belum begitu lancar. Maka tahun depan saya harus bisa mencapai tingkatan orang yang membaca Al-Quran dengan lancar. Maka mulai sekarang saya harus mengikuti program atau berusaha mencari dan membuat program sendiri belajar membaca Al-Quran. Nah, kalau tahun ini sudah mulai lancar dan baik bacaan Al-Qurannya, harus memiliki target tahun depan. Oh, tahun depan saya memiliki target hafal 30 juz. Oh, terlalu sulit. Juz 30 kan begitu. Juz 30 minimalnya. Dari surat An-Nas sampai Amma Yatasa'alun. Oh, satu juz. Sulit. Tidak begitu sulit. Karena juz 30. Bukankah sebagiannya adalah surat-surat yang sudah kita hafalkan, surat-surat pendek. Nah. Selain surat-surat pendek yang kita hafalkan, surat-surat di dalam juz Amma adalah surat-surat yang sudah sering kita dengarkan. Jadi bacaan imam dari Murattal, Alhamdulillah, punya modal yang cukup besar untuk memulai rencana besar, yaitu menghafalkan Al-Quran, juz yang ke-30. Nah, juz yang ke-30. Kadang-kadang, ikhwatifillah yang dimuliakan dari rahmati Allah, saya merasakan, anak pribadi, nah, ketika apa namanya membaca dan mendapatkan beberapa buku referensi nah, yang ditulis dan disusun oleh seseorang yang bukan menisbatkan dirinya kepada salaf, bukan seorang salafi. Nah, hanya dulunya dia adalah orang awam yang kemudian tertarik belajar membaca Al-Quran. Setelah dia bisa membaca Al-Quran, dia berusaha untuk menghafal dan ternyata dia mampu. Lalu dia ingin menularkan, ingin berbagi informasi dan konsep kepada saudaranya kaum muslimin yang lain. Akhirnya dia menulis. Nah, cara menghafal juz amma ini semua pengalaman dia ditulis, dibukukan, dijual, laku keras. Nah, sehingga dia mengumpulkan testimoni, pengakuan nyata dari murid-muridnya. Nah, seorang lurah dari sebuah desa mampu menghafalkan juz amma di tengah-tengah kesibukannya. Seseorang yang profesinya ini, profesinya itu, ternyata dalam jangka waktu berapa bulan dia berhasil menyelesaikan hafalan juz 30. Luar biasa. Padahal mereka tidak akrab dan tidak dekat dengan majelis-majelis ilmu. Tidak akrab dan tidak dekat dengan majelis-majelis ilmu. Mereka hanya didatangi oleh orang tersebut. Orang tersebut memberikan buku, konsep, format yang sudah baku. Ini besok jam 10 saya akan datang sini sekedar menyimak saja. Nah, karena keinginan kuat. Setiap jam 10 pagi dia ke rumahnya. Hanya membutuhkan waktu 10-15 menit setoran. Dikasih nilai tinggal pergi. Nah, kemudian menemui lagi sekulan yang lain. Karena dia ingin berbagi konsep dengan saudara-saudara kaum muslimin. Akhirnya orang itu terkenal. Punya majelis hafalan Al-Quran dan sebagainya. Tetapi yang ingin anda sampaikan, ikhwatifillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, seharusnya kita sebagai salafiyin yang mencintai ilmu dan majelis ilmu, demikian juga memiliki ustaz-ustaz ahlul ilmi, kesempatan kita untuk melakukan hal-hal seperti itu lebih besar. Kesempatan untuk melaksanakan yang seperti itu lebih terbuka lebar. Mengapa kemudian kita tidak bertarget dan tidak berencana dengan rencana yang terukur? Kesempatan berlalu. Sekarang sudah berapa sejak kenal salaf? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan seterusnya. Seperti itulah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah burungnya. Sakinah, karena sakinah. Mudah-mudahan karena sakinah, ketenangan dari majlis ini yang Allah turunkan, insyaAllah. Ikhwatifillah yang dimuliakan dari rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itulah kita berbicara tentang kesehatan dan kesempatan. Nah, sebagai dua bentuk nikmat yang disebut secara khusus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatifillah yang dimuliakan dari rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, kita akan sedikit berbicara tentang tarbiyah atau konsep pendidikan sebagaimana yang diajarkan dan dibimbingkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini kaitannya erat dengan masa depan kita dan masa depan anak-anak kita. Masa depan kita pun sangat terkait erat dengan masa depan anak-anak kita. Kebahagiaan kita kelak sebagai orang tua itu juga memiliki hubungan yang kuat dengan keberhasilan anak-anak kita di dalam menjalani kehidupan dunia. Kenapa bisa seperti itu? Bisa. Nah. Orang tua tentunya akan berbahagia, merasakan kebahagiaan, merasakan kegembiraan, sukacita ketika melihat dan menyaksikan anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh dan saleha. Sebaliknya orang tua itu akan merasakan susah hidupnya. Nah. Dia sampai pada batas keyakinan bahwa apapun yang dia punya, yang dia miliki, harta, rumah, kendaraan, kedudukan, jabatan, dan seterusnya, ternyata itu tidak berarti apa-apa ketika, na'udzubillah min dzalik, ketika anaknya dalam jadi anak-anak yang jahat. Nah, jadi anak-anak yang jahat. Maka ini pun nanti kaitannya dengan kebahagiaan kita di dunia. Kedepan, apa yang kita rasakan, apakah setiap hari tersenyum, selalu mendoakan anak, mendorong, apakah besok ke depan, setiap kali bertemu dengan orang, entah itu keluarga, tetangga, dan sahabat kita, yang keluar dan muncul adalah pujian kepada anak-anak kita. Masya Allah, ya anak kamu begini. Masya Allah, putramu demikian. Masya Allah, putrimu seperti ini. Bahagia, teman. Apakah ke depannya nanti, waliyadzubillah, kita menjadi orang tua yang selalu bersedih, selalu mengangkat tangannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, perbaikilah anakku. Ya Allah, benahilah akhlak anakku. Ya Allah, selalu mengeluh dan mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah dia lewatkan dan dia lalui masa-masa pendidikan dan tarbiyah untuk anak-anaknya, tanpa bagaimana mestinya yang harus dia lakukan. Nah, menjadi orang tua yang bersedih. Nah, ketika ada orang datang, anakmu seperti ini, urus itu. Anakmu ketahuan berbuat seperti ini. Datang lagi yang lain, SMS, telepon, anak kamu. Selalu dikaitkan dengan sesuatu yang buruk. Selalu dikaitkan dengan sesuatu yang jelek. Bersedih tentunya. Maka seperti yang saya sebutkan tadi, ikhwatillah, yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, keberhasilan dan kesuksesan anak-anak kita itu sangat memberikan pengaruh pada kebahagiaan dan kesedihan kita sebagai orang tua nantinya. Dan itu bukan hanya di dunia. Akan terbawa sampai pada hari kiamat nanti. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quran Al-Karim, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, jagalah keluarga kalian dari api neraka. Jangan sampai kita tidak memiliki usaha untuk membentengi diri kita sendiri. Tidak ada upaya dari kita yang maksimal, meskipun upaya itu ada. Tetapi yang kita maksud adalah upaya yang maksimal untuk membentengi keluarga kita, istri dan anak-anak kita dari api neraka. Nah, maka itu semua pun akan terbawa pada hari kiamat. Orang tua mana yang tidak ingin namanya dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Orang tua mana yang tidak ingin setelah namanya dipanggil, dia diminta dan diperintahkan untuk masuk ke dalam surga? Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih, disebutkan oleh Syekh bin Rahimahullah ta'ala, pada hari kiamat nanti ada orang yang akan diminta dan dipersilakan masuk ke dalam surga. Kemudian orang itu mengatakan, wa ma amiltu min khair. Kebaikan apa yang telah aku perbuat di dunia? Dia merasa tidak ada kebaikan yang sifatnya besar pernah dia lakukan di dunia. Dia tidak pernah merasa melakukan sesuatu yang bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu mengapa dia dipersilakan dan diminta masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala? Dia pun bertanya. Jawabannya, istighfar waladik. Kamu masuk ke dalam surga. Itu karena istighfar yang selalu diucapkan dan dipanjatkan oleh anak-anakmu untuk ini. Terbawa kan pada hari kiamat nanti. Sampai seperti itu. Sebaliknya ketika anak-anak kita, waliyahu bilang diri anak-anak yang buruk, yang jahat, yang jelek. Tanggung jawab itu pun ada di pundak kita. Karena anak adalah amanah. Tanggung jawab yang Allah titipkan kepada kita. Nah, yang suatu saat akan diminta kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kita harus siap mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah telah berusaha secara maksimal untuk mendidik dan mengkondisikan anak-anak kita cinta kepada agama, cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Islam, cinta kepada ilmu, ataukah tidak? Atau bahkan kita justru menjauhkan mereka dari ilmu dan majelis ilmu? Maka ikhwatillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka anak itu adalah amanah yang Allah titipkan di atas pundak-pundak orang tuanya. Orang tua akan menjadi mas'ul, orang akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang amanah dan tanggung jawab tersebut. Nah, maka sikap yang setengah hati, nah, atau tidak maksimal di dalam memberikan tarbiyah dan pendidikan kepada anak-anak, itu menjadi khalalun wadhih, itu menjadi sebuah kekurangan yang tampak nyata dari diri kita. Kesalahan yang fatal dan jelas. Nah, ikhwatillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kadang-kadang kita perlu juga belajar dari semangatnya orang-orang awam. Kita perlu belajar dari semangatnya orang-orang awam. Bukan belajar dari setiap hal dan dalam semua perkara. Tetapi kita belajar untuk bercermin pada diri kita sendiri. Tentu bukan sesuatu yang asing. Sesuatu yang sudah sering kita lihat dan kita saksikan. Orang tua, orang-orang awam, mengantarkan anaknya berangkat sekolah pagi, sore dijemput, siang diantarkan makanannya. Bahkan anak-anaknya yang masih TK dan SD, kelas 1, kelas 2, ibunya. Kata orang Jawa, nunggu di. Ditunggu. Diantar, ditunggu. Ibu-ibunya ngerumpi, ngobrol di halaman sekolah TK, sekolah SD umum ya. Saya bicara tentang sekolah umum. Ngobrol, anak-anaknya sekolah. Nah, orang tuanya dandan, ibunya dengan dandan yang menor, kan gitu, sambil membawa makanan, perhatiannya, semangatnya untuk anak-anaknya kelak menjadi anak-anak yang pintar, cerdas, pandai, memiliki pangkat dan kedudukan. Biar anaknya bisa diterima di sekolah ini, dia jual tanahnya, dia gadaikan SK sebagai pegawai, SK pegawainya, dia menjual perhiasan emas yang dia punya. Dia berhutang ke sana dan kemari. Meskipun hutang itu harus berbunga. Karena sekarang ada kredit pendidikan. Nah, itu usaha dan upaya mereka. Agar anak-anaknya menjadi apa? Menjadi seorang pemain bola yang terkenal. Pulang sekolah, dijemput oleh bapaknya. Dibawa ke SSB, sekolah sepak bola. Sekolah luar biasa, mau saya terjemahkan tadi. Sekolah luar biasa. Sekolah sepak bola. Mantap. Dibelikan sepatu, sepatunya bukan sepatu yang 20 ribu, nggak ada ya, tapi 200 ribu, 500 ribu. Padahal berasal dari keluarga yang miskin dan tidak mampu. Dibelikan seragam ini dan itu. Perjuangan seperti itu untuk tujuan apa? Agar anaknya menjadi seorang pianis terkenal. Tapi ini ya, ahli main piano, kali ini biola ya. Salah lagi. Seorang pianis, disekolahkan di sekolah musik, pulang dari sekolah. Karena orang tuanya dulu ketika masih kecil punya obsesi menjadi seorang pianis terkenal. Tetapi tidak terwujud, maka dia ingin wujudkan pada anaknya. Nah, dulu karena simbah itu begini, jadi bapak nggak sempat belajar alat musik yang bernama piano. Jadi mudah-mudahan kamu bisa mewujudkan cita-cita dan keinginan bapak. Itu. Padahal sekolah piano itu luar biasa mahalnya. Sekali pertemuan saya dengan 100 ribu, 200 ribu. Sekali pertemuan, hanya 1 jam, 1 setengah jam. Hanya diajari memegang tut, kiri, gini, ses, membaca apa namanya not dan balok-balok angka dan gitu. 100 ribu, 200 ribu itu berusaha banting tulang. Ada yang jualan sampai membawa keranjang yang penuh dengan barang-barang. Orang kuat ada di antara mereka yang rela untuk tidak makan, menahan lapar. Yang penting anakku sekolah. Katanya. Yang penting anak saya sekolah. Padahal tujuan akhirnya bukan ukhrawi, bukan akhirat. Tujuan akhirnya bukan untuk mencari keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang dia cari adalah agar anakku menjadi juara satu di kelasnya, agar anakku menjadi juara umum di sekolahnya, agar anakku terkenal, agar anakku ini dan itu. Ada yang menjadi tukang sampah rela. Setiap pagi dari jam 6 sampai jam 9 dia mengambil dan berkeliling mengambil sampah dari perumahan satu ke perumahan yang lain. Selepas salat zuhur dia bawa dan mengayuh becak yang dia punya. Nah, dia kumpulkan uangnya agar anaknya bisa masuk kuliah dan mendapatkan serta menggait gelar sarjana ekonomi. Diarahkan kepada dunia, sementara siraman-siraman rohani tidak dia berikan. Anaknya tidak diarahkan untuk pandai membaca Al-Quran. Dia tidak mengarahkan anaknya untuk mencintai Al-Quran dan mencintai ilmu. Sehingga ketika mereka dewasa dan sudah berhasil, katanya, Alhamdulillah anak saya sukses. Dulu perjuangan saya begitu berat membuka bengkel dari jam 6 sampai jam 10 malam. Apapun kami lakoni, kata orang Jawa. Setelahnya. Apapun kami lakukan dan kami lewati, asalkan anak saya berhasil dan sukses. Ketika orang tuanya jatuh sakit, anaknya tidak pernah datang. Tidak menjenguk. Nah, orang tuanya telepon, ya bisa ya pak, aku lagi sibuk. Coba seorang anak yang tidak mengenal agama. Sudah, nang, kalau nanti saya tak bilang kepada yang lain, biar ibu dibawa ke rumah sakit, nanti saya bayar semuanya. Seperti itu jawaban seorang anak yang tidak mengenal agama. Semua akhirnya dia nilai dengan uang. Sudah, kalau apa, telepon saudaranya, pamannya, om, tolong om, ibu sakit, tolong diantar ke rumah sakit. Nanti ke rumah sakit apa saja terserah, kelasnya, kelas VIP pun oke, boleh. Nanti nggak usah khawatir, saya yang bayar semuanya. Uang saya banyak. Satu uang kita rupiah ya, bukan banyak. Semuanya. Akhirnya orang tua ibunya yang tercinta masuk ke rumah sakit, dirawat, sampai sembuh. Sekalipun anaknya tidak datang menjenguk. Karena anaknya tidak mengerti tentang kewajiban birrul walidain, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak yang berbakti, nah, pekerjaan pun siap dia tinggalkan, nah, siap dipecat, bos, ibuku sakit. Dia bilang kepada bos, tenaga, bos, ibu saya sakit, saya izin cuti. Enggak bisa pekerjaan kamu, enggak, saya sudah titipkan kepada yang lain. Tetap kamu, enggak, pokoknya saya lebih dahulukan ibu. Ibu saya yang sudah bersusah payah mengandung saya, ibu saya yang telah rela melahirkan dengan taruhan nyawa, ibu saya menyusui selama 2 tahun, ibu saya begini dan begini, gak mungkin dong. Kemudian saya biarkan ibu saya terbaring sakit. Saatnya saya akan ganti berbakti kepada ibu saya. Kalau begitu, kamu akan saya pecat, ya sudah pecat lagi. Ini anak yang berbakti. Karena ibunya lebih membutuhkan dan memerlukan. Dia lepaskan pekerjaannya karena dia yakin bahwa itu adalah perintah dari Allah dan Rasulnya. Anak yang taat, anak yang beragama, mengenal ilmu, cinta kepada Al-Quran, cinta kepada Sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, dia jemput ibunya, dia temani. Nah, ternyata ibunya bisa sembuh, alhamdulillah. Karena perhatian dan kasih sayang yang tercurah dari anak itu lebih berarti dan lebih mujarab dari sekedar obat tablet yang dia telan. Lebih terasa di dalam hati dan menyenangkan dibandingkan kasih sayang dari para perawat yang berusaha terpaksa untuk senyum. Bukan karena ikhlas, bukan karena tulus, tapi karena tanggal muda nanti mendapatkan gaji. Karena kalau tidak senyum, dilaporkan ke atasan. Senyum, sapa, salam. SPBU itu. Harus senyum kepada pasien. Sudah tulis saja, apabila ada perawat kami dan karyawan kami yang tidak memberikan senyum, laporkan saja ke nomor ini, 081... kan begitu, laporkan. Ya, daripada dilaporkan, ya sudah, senyum dengan terpaksa. Tapi anaknya alhamdulillah datang dari tempat yang jauh. Mungkin membutuhkan waktu 1 hari, bahkan 2 hari, karena jarak yang begitu jauh, menggunakan transportasi darat, transportasi laut. Misalnya. Anaknya datang dengan ibu, gimana? Dia layari ibunya, segala macam. Itu lebih berarti bagi seorang ibu. Nah, ya kita bisa bayangkan contoh-contoh dari ilustrasi seperti tadi, apabila terjadi pada diri kita sendiri, suatu kita yang digunakan dengan rahmat Allah. Kedepan nanti anak-anak kita seperti apa? Nah, titelnya sampai profesor, doktor bahkan. Ayahnya meninggal dunia, siap untuk dimakamkan dan dikuburkan, tetapi ditahan. Kenapa? Itu anaknya yang dari Jakarta, yang kedudukannya seperti ini dalam perjalanan. Sebentar lagi akan tiba, mungkin setengah jam, Jakarta, Solo, dekat. Tapi 45 menit, tunggu sebentar. Padahal jenazah orang tuanya telah disolatkan. Dia datang dengan mobil yang dijemput oleh anak buahnya di kota tersebut, di kota Solo misalnya. Dijemput sampai ke rumah, ya. Yang lainnya telah menanti, anaknya datang, satu keluarga, dengan istrinya, anak-anaknya. Untuk melepas jenazah ayahnya yang akan dikuburkan. Sampai di tempat yang lainnya masih menunggu. Selesai. Monggo mas. Anaknya. Maksudnya? Belum jenengan kan belum menyelatkan dosa. Jenengan, kamu belum menyelatkan jenazah ayahnya. Kami semua di sini sudah menyelatkan. Tidak bisa salat jenazah. Tidak mengerti tata cara salat jenazah. Di depan sekian banyak hadirin, kerabat, tetangga, sahabat-sahabat ayahnya. Dia yang punya gelar segala ternyata tidak bisa. Kalau sekedar menjadi makmum, bolehlah. Oke kan gitu. Lihat imamnya, Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar. salam, selesai. Sekarang dia sedang dinanti oleh sekian banyak orang untuk punya kesempatan mensalatkan jenazah ayahnya. Meskipun yang terbaik tentunya yang di atas sunnah Nabi, tidak perlu menunggu anaknya, tetapi segera dimakamkan. Itu yang sesuai sunnah Nabi. Tetapi itulah. Nah, kita bisa bayangkanlah kalau saatnya kita menjadi orang tua seperti itu. Betapa sedihnya kita. Betapa sedihnya kita di alam kubur. Sebenarnya kan kita ingin menjadi orang tua yang ketika sakit, anaklah yang datang merawat dan menjenguk, melayani. Ketika kita meninggal dunia, kita berharap agar anak-anak kita lah yang memandikan jenazah kita. Kita berharap ketika kita meninggal nanti, anak-anak kita lah yang membelikan kain kafan dan menyusun serta mengikatnya pada jenazah kita. Kita ingin anak-anak kita sendirilah yang memanggul dan memikul jenazah ayahnya, abinya. Dimasukkan ke liang kubur tutup, mendoakan, selesai. Jangan sampai kepada orang lain. Tentu kita ingin seperti itu, kita tidak bisa. Maka tidak ada cara dan tidak ada solusi yang terbaik dari semua ini, ikhwati kita yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Kecuali kita harus memberikan perhatian yang cukup, perhatian yang penuh, totalitas di dalam mentarbiyah dan mendidik anak-anak kita. Jangan mengambil sikap sebagaimana sikap kebanyakan ikhwan salafiyin di kalangan kita sendiri. Nah, punya anak, nambah anak tiap tahun, tiap dua tahun, gampang. Ada pondok, titipkan saja. Dan itu, gak pernah dijenguk, telepon pun tidak, uang jajannya dipres, pondok kan banyak bantuannya. Dan gitu misalnya, kan itu. Pondok kan banyak maksiminnya. Ah, anak saya kan gak mungkin kelaparan di pondok. Anak saya kan pasti makan di pondok. Tidak seperti ini. Kita harus totalitas memberikan perhatian penuh di dalam tarbiyah dan pendidikan anak-anak kita. Karena sesungguhnya tanggung jawab mentarbiyah dan mendidik anak-anak itu ada pada orang tua, bukan kepada guru dan ustaz atau sebuah lembaga yang sering kita sebut dengan pondok pesantren, dengan ma'had, dengan markaz. Markaz, pondok pesantren, ma'had hanyalah pihak ketiga yang berusaha membantu menjembatani antara orang tua dan anak-anaknya dengan pemahaman yang benar tentang Islam. Sekedar jembatan saja, membantu. Karena bagaimanapun juga, dimanapun yang namanya ma'had, pesantren, markaz, itu dibangun dan didirikan di atas asas at-ta'awun 'alal birri wa taqwa. Di atas kerjasama, bahu-membahu, tolong-menolong. Nah, nanti insya Allah di akhir pembahasan, kita akan menyebutkan beberapa contoh para ulama yang memiliki nama-nama besar menghiasi sejarah Islam yang keberhasilan mereka menjadi ulama itu, nah, faktor terbesarnya adalah perhatian penuh dari orang tuanya. Mendapatkan perhatian penuh dari orang tuanya. Nah, insya Allah nanti di akhir pertemuan. Mungkin nanti ba'dal asa atau mungkin ba'dal maghrib, tapi insya Allah akan saya sampaikan. Saya sudah mempersiapkan 9 contoh. Nah, dari mulai sahabat yang mulia Az-Zubair bin Al-Awwam sampai yang terakhir adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz yang buta matanya ketika telah berusia 16 ataukah 17 tahun insyaallah. Sebagai bukti nyata bahwa keberhasilan dan kesuksesan anak di dalam menempuh tarbiyah diniyah pendidikan agama itu justru faktor terbesar adalah orang tua, bukan ustaz, bukan musyrif, bukan pengurus, bukan, tapi justru dari orang tua lah. Nah, dari orang tua. Nah, jangan kita mengambil sikap sebagai orang tua yang tahunya anaknya di pondok, tahun depan ketika dia jemput, hafalmu berapa le? Tole. Berapa le? Kita biasa disebut karena menyebutnya kan tole. Berapa nak hafalannya? Dua juz. Dua juz kok gak nambah-nambah sih? Tahun kemarin kayaknya juga dua juz, sekarang dua juz. Ini ustadznya gak becus ini. Pondoknya gak rapi, gak teratur ini. Sudah nak, pindah aja ke pondok yang lain. Pindah pondok yang lain juga setelah satu tahun, berapa nak hafalannya? Dua juz dah. Lu kok nambah-nambah? Pindah lagi. Bagaimana mungkin anak itu memiliki semangat dan termotivasi untuk belajar agama? Sementara suntikan-suntikan penambah gairah anak untuk belajar itu tidak diberikan oleh orang tuanya. Ustaz memang punya ilmu, alhamdulillah, kan begitu. Ustaz Allah berikan nikmat, memiliki kemampuan menyampaikan ayat-ayat dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ustaz insya Allah mampu memberikan nasihat, siapapun dia ustaznya. Tetapi tentu kesannya berbeda ketika nasihat itu diberikan oleh orang tuanya, ayahnya, ibunya, nah, ayahnya dan ibunya. Tetapi juga jangan sampai terlambat. Yang dimaksud terlambat itu ada beberapa kasus di mana hubungan batin, hubungan hati dan jiwa antara anak dan orang tuanya telah terputus. Itu sudah terlambat. Meskipun tidak ada kata terlambat, tetapi dalam penilaian di atas kertas itu sudah terlambat. Anaknya dari usia 6 tahun sudah berpisah dengan ayah dan ibunya, abi dan uminya. Di pondokan sana, pondokan sini. Dari 6 tahun. Sampai ketika dia menginjak remaja 15-16 tahun, dia tidak mengenal karakter ayah dan ibunya secara dekat. Jadi seolah-olah ayah dan ibunya itu orang asing. Karena bagaimana dari umur 6 sampai 15 tahun, 9 tahun namanya berpisah. Ya memang setiap Idul Fitri pulang, dijemput. Tetapi tentu berbeda dengan anak yang dari kecil terus hidup serumah dengan ayah dan ibunya. Ayah dan ibunya, abi dan uminya setiap saat memberikan contoh. Memberikan nasihat, motivasi. Ia melihat secara langsung bagaimanakah abi dan uminya bersusah payah mendidik dan mengusahakan agar dia tetap bisa belajar ilmu agama. Tentu berbeda. Dalam kasus yang terakhir tadi, dia sudah terputus hubungan batin, jiwa dan hatinya dengan orang tua. Maka setiap kali orang tua memberikan nasihat, kadang-kadang tidak didengar oleh anaknya. Kadang-kadang tidak didengar oleh anaknya. Karena dia telah menganggapnya sebagai orang asing. Abinya sakit, uminya sakit, biasa. Tidak ada rasa sedih di dalam hatinya. Karena ikatan batin itu telah pudar. Bahkan ketika orang tuanya meninggal, abinya, uminya meninggal, tidak ada tetesan air mata. Biasa. Karena kurang dekat dan kurang terikat hubungan batin antara anak dan antara orang tua. Aktif sebagai orang tua untuk mendidik anaknya dan berhasil di dalam pendidikan tersebut, menjadi orang tua yang aktif. Menjadi orang tua yang aktif. Yaqwatihillah. Yang dimulakan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya rumah kita adalah madrasah pertama untuk anak-anak kita. Disitulah karakter seorang anak itu dibangun. Karakter anak muncul bukan dari ketika dia berusia 6 tahun, 7 tahun. Karakter anak itu tidak terbentuk ketika mereka telah berusia 11-12 tahun. Tetapi karakter anak itu terbentuk sejak dia dibuai dan digendong oleh ibunya. Bahkan sebelum dia dilahirkan di dunia. Karakter anak itu dimulai dari situ. Berusia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ketika dia masih berada di dalam rumahnya. Karakter itu mulai terbentuk. Anak itu akan menjadi anak yang pemberani ataukah penakut. Anak itu menjadi anak yang penyabar ataukah yang mudah emosi. Anak itu akan senang hal-hal yang baik ataukah hal-hal yang buruk. Itu karakter terbentuk ketika dia masih kecil. Karena dia melihat, mendengar apa yang dilakukan oleh seisi rumahnya. Abinya, uminya. Mungkin contoh kecil dan sederhana perlu saya sampaikan. Ada seorang anak masih berusia 2 tahun, 2,5, 3 tahun lah. Ikhwit itu akhwat kecil ya. Gitu. Istilah sebagian ikhwan begitu. Gimana anaknya? Sebenarnya berapa? Ya, alhamdulillah. Ikhwannya 2, ikhwitnya 1. Berapa ikhwit? Ya, masih kecil. Materi belum selesai, sudah tanya jawab. Dari gabungan aja tanya jawabnya. Hah? Tanya jawab? Kesempatan? Oh, gitu. Sudah. Sekarang ini? Ya, nanti contoh terakhir yang saya berikan. Materi belum selesai, sudah tanya jawab. Jadi ikhwatikillah yang dimuliakan dan rahmati Allah. Contoh kecil saya berikan tadi. Masih berusia 3 tahun. Ikhwit itu tadi putri seorang salafi dan salafiyah. Itu sudah mulai menangis, merengek. Kenapa? Merebut cadar milik ibunya. Pernah merasakan seperti itu? Cadar punya uminya direbut. Pakai. Dikasih tahu masih kecil. Nanti kotor. Ya itu salah seperti itu. Seharusnya orang tua berbangga. Alhamdulillah. Aku telah menjadi figur anakku. Seorang ibu yang baik, ibu yang soleh seperti itu. Bukannya malah marah. Umi itu punyanya cuma satu. Nanti umi belikan yang kecil, yang pas buat kamu. Jadi malah anaknya dimarahin. Bukan seperti itu. Itu artinya kita telah membangun sebuah dinding pemisah antara ibu sebagai figur yang dia cintai dan dia panuti, yang dia ikuti, dengan keinginan dia sebagai seorang anak. Mengalahlah, apa susahnya mengalah? Pakai besar, sok kaki. Anak kecil masih usia 3 tahun, ikut sok kakinya dipakai tinggi besar. Lucu kan? Sok tangan, begini cadar. Tetapi seharusnya seorang ibu berbangga, ayahnya pun demikian. Bangga, alhamdulillah. Anak kita sudah menjadikan ibunya sebagai figur. Sebagai figur. Atau seorang anak merebut sebuah kitab milik abinya. Abinya mau berangkat taklim karena rajin, menghadiri majelis ilmu, mau berangkat, direbut. Ini punya aku. Masih kecil padahal. Ini aku, jangan, ini abinya mau taklim. Itu pun sebenarnya tidak tepat melarang anak abis mau taklim. Tapi ini melihat dari sisi yang baik. Alhamdulillah, ternyata anakku sudah mulai tertanam di dalam hatinya cinta. Kemudian di dalam hati anakku telah tertanam rasa memiliki sebuah kitab. Kan begitu. Kitab apa itu? Sudah direlakan saja. Malam itu akhirnya taklim sama temennya sambil komplain. Ini kan gak apa-apa. Sekali, dua kali. Karena disebut oleh anaknya. Kalau perlu belikan satu untuk dia, satu untuk kita. Wah, hemat ini, ekonomis. Karena alasan ekonomis, anaknya kemudian menjadi korban. Anak menjadi korban. Tapi bersyukur. Apalagi kalau melihat anaknya, lihat kitab yang baru saja dibeli harganya berapa puluh, 800 ribu, dicoret-coret sama anaknya. Aduh, kitabnya habis, nak. Padahal kenapa si anak itu mencoret-coret? Dia pernah menyaksikan abinya ketika taklim, ustaz menyampaikan penjelasan, buku itu ditulis, diterjemahkan. Anaknya kan meniru, tapi kan masih kecil, umur 3, 4, 5 tahun. Gak paham apa yang dikerjakan abinya sebenarnya ketika itu sedang memberikan terjemah, memilih faedah dari ustaz, ditulis di bagian pinggir sisi kosong dari halaman bukunya. Si anak kan melihat, oh begitu. Perasaan anak yang masih kecil. Kitabnya berebut, coret-coret begini. Alhamdulillah, seharusnya begitu. Anakku sudah mulai meniru aku. Ini ada masalah coret-coret, masih tetap bisa dibaca kan. Karena bukan pick egg yang dimainkan. Kalau pick egg dia aku semua, ya nggak bisa dibaca. Tapi yang sekedar coretan sana sini. Nah, baru setelah ada kesempatan yang baik, dituntun, diarahkan nak. Kalau ingin coret-coret, jangan di atas tulisannya. Kalau ingin menulis, coret-coret di bagian sisi ini. Kan bisa diarahkan, bukan dilarang secara mutlak. Coba kalau kemudian orang tuanya melarang, nggak boleh. Kemudian ternyata membekas di hatinya. Akhirnya trauma, akhirnya tidak mencintai buku, tidak mencintai kitab. Nah, orang tua adalah figur, maka rumah adalah madrasah pertama sekolah Islam yang digunakan dengan rahmat Allah di dalam mentarbiyah anak-anak kita. Sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa karakter anak itu terbentuk pertama kali sejak dia di dalam rumah. Dalam usia-usia yang masih kecil itu, 1, 2 tahun, 3, 4, 5 tahun. Karakter itu, karakter dasar. Yang mungkin nanti akan bisa berubah menjadi lebih baik, ataukah justru lebih turun dan lebih buruk, ketika dia berpindah ke lingkungan yang lain. Lingkungan anak-anak yang usianya lebih dewasa. Tetapi paling tidak mereka memiliki karakter dasar di dalam rumah yang, barakallahu fikum, di dalam rumah yang kita huni bersama dengan mereka. Wallahu a'lam bishawab, mungkin ini satu poin yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan siang hari ini. Dan seperti yang disampaikan panitia, dibuka tanya jawab selama 15 menit, tidak lebih dan tidak kurang. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup saja. Ada pertanyaan? Iya. Iya. Sudah punya anak? Oh, belum. Ini persiapan berarti? Sudah menikah? Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Menjaga hubungan emosi tadi antara orang tua dan anak. Yang paling menjadi faktor terbesar adalah kebersamaan. Nah, kebersamaan itu artinya bersama-sama, tidak terpisah dan tidak berpisah. Kalau seandainya berpisah, meskipun kita tetap menjaga hubungan komunikasi, SMS, telepon dan sebagainya, itu pengaruhnya masih sangat kecil di dalam menjaga hubungan emosional antara anak dan orang tua. Tetapi kebersamaan itu, kebersamaan itu artinya apapun yang kita kerjakan, anak melihat bahkan ikut turut serta, itu emosional akan tercipta. Ketika seorang ayah memboncengkan anaknya berangkat ke misalnya ke madrasah, ke pondok, anaknya berpegangan erat di pinggang ayahnya, itu membentuk ikatan emosional. Jangan wah, nanti kalau penganter telat, capek, bayar orang aja lah. Gitu. Atau titipkan ojek, nanti emosionalnya antara dia dan ojek nanti. Tapi seharusnya orang tua bersabar diantar. Kalau misalnya rumahnya tidak terlalu jauh, dekat-dekat saja hanya tetangga tondo. Apa susahnya kita sempatkan waktu 10-15 menit kita ganteng anak kita, diantar. Bukannya, ya berangkat, asik lihat dari pintu ini. Hati-hati, jatuh. Kan berbeda ya. Tentunya kita masih ingat ketika masih kecil dulu. Kita ingat ketika masih kecil dulu bagaimana orang tua kita nah, begitu sabar dan telatennya membimbing dan mengarahkan kita untuk belajar. Ayo sekolah. Tentunya anak-anak kita pun seperti itu. Ingin diperhatikan, dipegang tangannya hati-hati nak. Nah, kalau saya sih masih ingat tiap pagi diantarkan bapak naik sepeda ontel. Waktu sekolah dulu SD, SMP diantarkan sampai ke dalam kelas. Titipkan sama ibu guru, bapak guru, tinggal. Kemudian ketika pulang sekolah, bapak sudah nunggu, sabar. Kita belum keluar dari kelas, bapak sudah nunggu. Anak keluar dari sekolah, melihat bapakku sudah jemput dulu, bapakku, ibuku. Melihat ikatan batin emosional itu betul-betul terpisah, kebersamaan. Orang tuanya membersihkan sepeda motor, misalnya mencuci. Anaknya main-main air. Nanti masuk angin. Misalnya begitu, malah diusir. Padahal anak itu ingin dekat dengan ayahnya. Anak itu ingin merapat kepada orang tuanya. Kok malah kita secara tidak langsung, sadar ataukah tidak, secara tidak langsung kita telah berusaha menjauhkan anak kita sendiri dari diri kita sendiri. Kalau yang ikut-ikut tadi kan senang, main-main air di dapur, pengennya cuci piring, dan gitu. Ibunya, uminya sedang meracang, berantang, dan bawa tetakabe, pisaunya direbut, wah, dengan ini. Sama uminya malah diusir, kenapa pergi? Ini juga salah. Justru dibimbing, dituntun, meskipun nanti akhirnya menambah waktu masa yang harus 1 jam selesai, jadi 1,5 jam, misalnya. Tetapi dari kecil tadi sudah karakter terbentuk. Sebagai seorang perempuan, sebagai seorang wanita, memang harusnya menguasai kegiatan-kegiatan di dapur. Biarkan. Kadang-kadang tumpah, potongannya tidak rata, kan gitu. Berambang bawang merahnya itu ada yang besar, tebal, ada yang tipis, dan segala-galanya. Kan kita bisa lebih memahamkan kepada suami dan kakak-kakaknya. Ini bawang merahnya ada yang tebal, ada yang tipis, karena yang motong adikmu, yang motong anakmu. Kan gitu. Bersih-bersih seperti ini. Bersih-bersih rumah, misalnya. Menyapu bersama satu keluarga, mengepel bersama abdi, umi, anak-anaknya. Anak-anak diperintahkan, kamu yang ambilin air. Karena senang main air kan ambil air. Nanti yang nyampur dengan sabun, pembersih lantai kamu. Nanti persihkan sana sini, nanti abik yang ngepel. Misalnya. Demi nanti yang menata pakaian. Ini kebersamaan di dalam keluarga. Senang seperti itu kira-kira. Kerja bakti bersama di rumah loh. Bukan kerja bakti, bukan cuma di pondok. Seperti itu harus sering dihidupkan. Itu membentuk emosional antara penghuni dan warga rumah. Warga kampung yang namanya rumah. Dan begitu. Alam begini ya, kebersamaan itu yang paling penting. Kebersamaan bersama. Kebersamaan juga kepada bukan cuma anak dan orang tua, dalam hubungan apapun kebersamaan itulah yang paling menentukan. Suami istri kan begitu. Semakin sering bersama, semakin cinta tentunya. Demikian juga kepada tetangga, bersahabat dan teman, semakin sering berjalan seiring, maka ikatan emosional itu semakin terikat dengan kuat. Sallallahu alaihi wasallam. Monggo. Ada lagi? Ini masih perkenalan ya, agak malu ya. Baru pertama kali ketemu juga. Atau mungkin pakai kertas, tapi jangan sekarang nanti. Kalau sekarang langsung saja. Ada pertanyaan yang lain? Oke. Ya. Gitu. Ya. Tentang apa namanya teknologi yang bernama internet. Nah, internet itu termasuk perkara yang dikatakan sebagai ghatul haddain, punya dua mata. Dan kalau digunakan secara positif, hasilnya positif. Kalau digunakan secara negatif dan salah, hasilnya pun akan buruk. Itu semua orang sepakat, misalkan seperti itu ya. Karena di dalam internet, apapun ada. Namanya saja dunia maya, tidak terbatas. Orang yang apa namanya sering aktif di muka komputer atau laptop atau HP, disilakan dengan surfing, ya kan, berselayar, selancar, secara kemari. Jadi apapun ada di dunia internet itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita perlu kemudian memasukkan teknologi semacam itu ke dalam rumah dengan kontrol yang ketat? Nah, atau bahkan mungkin masuk dalam kurikulum anak-anak kita? Nah, jawabannya, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ada sesuatu yang lain yang lebih penting lagi untuk kita masukkan ke dalam rumah kita, dan ada yang lebih penting lagi untuk kita masukkan dalam kurikulum kita. Nah, untuk anak-anak kita, mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Teknologi, bahayanya lebih menyedihkan daripada manfaatnya. Dan itu sudah terwujud, pasti. Nah, kontrol yang ketat dari siapa? Kontrol yang ketat dari orang tua. Kontrol yang ketat dari orang tua akan terbatas. Pasti ada dalam apa namanya kegiatan dan aktivitas sehari-harinya di mana anak itu akan berada di luar kontrol orang tuanya. Tidak mungkin kan orang tuanya selalu menyertai selama 24 jam siang malam ketika dia tidur dan juga bangun. Pasti ada saat-saat di mana orang tuanya membutuhkan istirahat, berpisah dari anak-anaknya. Sehingga kontrol yang ketat itu seharusnya berasal dan bersumber dari pribadi anak-anak itu sendiri. Nah, orang tuanya lah membantu untuk mengontrol. Nah, maka kita harus berjuang sekarang ini membentuk sikap kontrol yang tercipta dan terwujud di dalam dada-dada anak-anak kita. Yaitu diajarkan tentang tauhid, akidah, adab. Nah, akidah dan tauhid itu perlu disampaikan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Allah Maha mendengar. Semua yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu berharga. Nah, sehingga ketika dia membuka teknologi yang bernama internet, hanya sebatas apa yang dia perlukan, bukan segala macam dia buka. Meskipun itu sifatnya hanya informasi, berita dan wawasan. Nah, tetapi kita ajarkan, kita tanamkan ke dalam diri dan pribadi mereka bahwa waktu itu bermanfaat. Nah, punya manfaat yang besar, harus digunakan sebaik-baiknya. Maka controlling itu harus kita ciptakan di dalam diri dan pribadi anak-anak kita. Nah, karena ternyata survei membuktikan, data di lapangan menunjukkan seperti itu, bahwa anak-anak kita, generasi muda, dari kalangan awam, muslimin, demikian juga bahkan di antara salafin sendiri, banyak yang jadi korban dari kegiatan yang bernama internet ria. Karena tidak memiliki kontrol yang baik. Akhirnya akan lepas dari kontrol. Ketika anak kita telah lepas dari kontrol, tidak bisa ditahan-tahan lagi. Karena akan anak yang sudah terlepas kontrolnya akan sampai pada tingkatan ketagihan. Sehingga dia harus bermain internet. Apalagi yang dikenal, apalagi sesuatu yang sudah mewabah. Kita katakan wabah kayak penyakit masalahnya. Mewabah Facebook, Twitter, kemudian juga yang lainnya di jaring-jaring sosial. Nah, itu bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Mudharatnya lebih kita takutkan daripada manfaat yang kita harapkan. Manfaatnya tentu ada. Positifnya pun demikian. Kajian, daurah, informasi, download rekaman, taklim, rekaman daurah, informasi-informasi tentang dakwah dan segala macam. Memang benar positif dan memberikan manfaat. Tetapi untuk mencapai manfaat yang penuh, untuk mendapatkan kebaikan dan maslahat yang utuh, kita membutuhkan sikap kontrol yang benar. Sikap kontrol yang benar. Wallahu a'lam bishawab, seperti itu. 3 menit lagi. Monggo. Assalamualaikum. Jazakallah khairan, barakallahu fiik. Jadi sudah dengar semua ya kasusnya tadi ya, contoh kasusnya tadinya. Nah, yang jelas ikhwat fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala perintah yang ditentukan dari Allah dan disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu dikaitkan dengan kemampuan yang disebut dengan al-istita'ah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Fattaqullaha mastata'tum," maka bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, "Wa ma amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Apapun perintah yang aku sampaikan kepada kalian, maka laksanakan, kerjakan semampu kalian. Nah, memang pada dasarnya tarbiyah itu tanggung jawab orang tua. Tarbiyah itu yang terbaik adalah mulai dari rumah kita sebelum menginjak pada tahapan-tahapan yang berikutnya. Nah, tetapi dalam beberapa kondisi, salah satu yang disebutkan oleh Akuna tadi, di mana orang tua merasa tidak memiliki kemampuan untuk mendidik dan mentarbiyah secara langsung, maka kita kembali ke hukum asal tadi, fattaqullaha mastata'tum, maka bekerjalah, beramalah, lakukanlah hal-hal yang sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, yang sesuai dengan kemampuan kalian. Akan tetapi ketidakmampuan itu harus ditutup dan disempurnakan dengan hal-hal dan faktor-faktor yang lain. Dan itu adalah sebuah konsekuensi dan kewajiban serta tanggung jawab. Nah, kekurangan itu atau ketidakmampuan itu harus ditutup dan disempurnakan dengan hal-hal dan faktor yang lain. Apa itu? Misalnya perhatian yang continue, perhatian yang terus-menerus. Nah, dengan berbagai cara, tidak monoton. Nah, apa yang saya maksud tidak monoton itu? Dalam praktek dan kasus yang pernah saya pribadi hadapi, ada anak yang akhirnya bosan kalau ditelepon orang tuanya. Jadi kita punya peraturan anak tidak boleh bawa HP, HP itu dibawa pengurus. Nah, jadi siapapun orang tua ataupun anak yang ingin berkomunikasi harus melewati pengurus tersebut seperlunya atau wajarnya. Sampai ada pada tingkatan ketika pengurus tersebut menyampaikan, api mau telepon. Itu sudah enggak ngah caranya. Aku bosan. Penuh. Ditelepon adinya, kalau bisa malah menghindar. Kenapa? Karena setiap kali telepon yang ditanyakan cuma itu saja. Gimana kabarmu? Hafalanmu nambah apa enggak? Sehat-sehat saja ya, jangan nakal ya. Kan itu ya. Ini anak monoton. Jangankan anak, kita saja. Kalau monoton ya, baca basi kayaknya ini. Kan begitu. Kita saja akan menilai orang yang berlaku dan bersikap monoton tidak ada variasinya itu akan mengatakan, paling baca basi. Setiap kali itu, ayo makan di rumah saya. Paling baca basi. Lihat nanti kalau kita lewat di depan sana paling bilang ayo mampir ya buat ya minum kopi dulu ada buah. Tapi kita harus pandai dan cerdas memberikan variasi perhatian kepada anak. Sesuatu yang dulu pernah ada dan saat ini kemudian hal seperti itu mulai hilang dan pudar keberadaannya. Saya hanya memberikan satu contoh saja ya, satu contoh. Nah, adalah surat. Mumpung sekarang ada SMS gratis, telepon gratis, tiap pemakaian berapa ribu dapat bonus, telepon gratis yang menit pakai. Tapi kita perlu variasi yang lain, tulislah surat. Umumnya tulis surat dengan tulisan tangan, dengan ketik dan printer. Beda rasanya. Memang benar teknologi sekarang ada, tinggal ketik, hurufnya dibuat ini segala macam, kasih hiasan, print, berwarna, kirim. Tapi kalau uminya, abinya menulis dengan tulisan tangan di atas lembar kertas asli loh, tulisan tangannya abi dan umi misalnya, kepada anakku Muhammad Hanif yang tercinta misalnya, di Kalimantan. Umi menulis ini sebelum umi tidur, kan gitu. Misalnya kan gitu, umi ingin memejamkan mata selalu teringat dengan kamu nah. Kata-kata seperti itu bukan cuma belajar yang rajin ya, pakaiannya segerakan bersih, ikut ustadzmu. Tapi mainkan perasaan anak dengan perasaan ibu dan perasaan ayahnya. Itu lebih berkesan. Harus dicoba ya. Ya jangan coba-coba sih, harus praktekan. Yang punya anak jauh, praktekan coba. Insya Allah sensasinya berbeda. sensasinya berbeda. Ungkapkan, jadi kita harus mampu memain, apa namanya, melonjak-lonjakkan perasaan anak. Karena itu Umi, apa itu merasa kehilangan kalau kamu tidak ada di rumah, pokoknya. Jadi Umi, semua itu Umi lakukan. Karena Umi itu punya tujuan agar engkau menjadi anak yang saleh. Umi itu melakukan seperti itu, rela ini dan itu. Tulis. Kan gitu. Jadi bukan cuma seperti poin dari seorang komandan kepada bawahannya. Laksanakan perintah ini. Satu, dua, tiga. Ayahmu, misalnya, Samarinda. Sekarang tanggal berapa? 17 Maret kalau maksudnya. 17 Maret 2012. Ayahmu, Abu Hanif. Ada yang Abu Hanif nggak ini? Nggak ada, insya Allah ya. Jangan tersinggung. Kalau ada kesamaan nama dan punya. Hanya fiktif belaka. Tadi kan sebuah ilustrasi. Tapi butuh lonjakan-lonjakan perasaan itu dimainkan. Itu sangat memberikan kesan. Artinya pun seperti itu. Bukan segala niat yang mulik. Artinya nggak usah. Tapi ini baca surat abinya, ini surat umiknya. Nah, ketika itu dilakukan, anaknya akhirnya selalu rindu kan gitu. Pengen ketemu abinya, pengen ketemu uminya. Kalau pas telepon, segera, oh iya, ya, ini, telepon. Tenang, bukan seperti kasus anak tadi. Pengurusnya menyampaikan abimu telepon. Aduh, ini bilang aja, aku sedang main nih. Gila. Bilang ke ami pengurusnya itu. La haula wala quwwata illa billah. Karena kurangnya apa? Kurang variasi, seperti itu. Kurang variasi. Insya Allah itu satu contoh sederhana yang saya berikan. Dan insya Allah itu sudah pernah dipraktekan dan ternyata berhasil. Nah, tulisan tangan. Jangan SMS, SMS disingkat-singkat lagi. Misalnya PPK atau AB, PDK, CS, AB tidak bisa, K, ke PNDK, pondok, UTK untuk JNGK, jenguk, kamu misalnya. Segini. Tapi kalau uzur itu, abinya, uminya tidak bisa menjenguk bulan ini, tertulis dalam surat dengan seperti yang saya contohkan tadi. Sisipkan lonjakan-lonjakan apa perasaan itu anak akan lebih sejuk dia terima. Seperti itu ya. Satu contohnya, artinya ketidakmampuan tadi harus ditutup dengan hal-hal dan faktor-faktor yang lain, variasi dan ini sebagainya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya bukan cuma surat, satu hadiah. Nah, jangan nunggu anak minta diberikan sepatu. Kan gitu. Tapi kita berikan sepatu, mungkin anak-anak kita senang main bola, senang main futsal, berikan sepatu misalnya. Kemudian dibawa apa namanya ke tukang ukir, tuliskan di sepatu itu namanya. Bisa enggak belajar sini buat sepatu? Mana belajar? Hah? Belum datang. Kan bisa itu kalau diukir ya. Diukir itu bisa. Mungkin dia sendiri mengukir namanya Hanif. Ada siapa? Tulis. Oh, berbangga dia di depan teman-teman. Ya ini kiriman dari APC ini. Gila. Mereknya apa? Mereknya merek namaku. Kan gitu. Itu harus pandai-pandai lah kita. Apa inovasi dia ada henti. Salafi inovasi dia ada henti. Wallahu a'lam. Saya kira cukup insya Allah ya. Untuk saya tadi yang pertama ini. Kalau ini masih sulit ini. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barakahnya untuk kita semua. Barakallahu fiikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.